seri ke-127 ini didukung oleh para pemain. Sunario sebagai Kisah Dana, Elias sebagai Goh Rupa, Francisca sebagai Mandrasi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Eli Panca sebagai Nyai Sadana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rupa mencabut dan mematah-matahkan tanaman jagung milik Ki Buyut Sadana. Ki Buyut Sadana terkejut. Tanaman jagung itu adalah tumpuan hidup keluarganya. Sudah beberapa bulan dia merawat dan menjaga tanamannya agar nanti pada saat panen memberikan hasil yang baik. Oh, jangan, Goh Rupa, jangan. Aku sudah bersusah payah menanamnya, Goh Rupa. Berani sekali kau menolak keinginan bapakku, Ki Buyut. Apa kau menyewa seorang pendekar dari desa lain? Siapa dia? Pasti orang asing itulah yang menyebabkannya. Aku sudah mengkhawatirkannya sejak semula. Sekarang, kalau Goh Rupa marah-marah begini, apa yang bisa dilakukannya? Apakah kami berani melawan orang ini? Dia pasti bertindak buas dan kejam. Hei, Buyut. Benar kau menyewa seorang pendekar dari daerah lain? Oh, tidak. Tidak, Goh Rupa. Mana mampu kami menyewa seorang pendekar. Sedangkan untuk makan sehari-hari saja, aduh, kami harus bergelut dengan terik matahari dan hujan. Awas. Awas kalau kau berani minta tolong pada orang lain. Rumahmu akan kubakar habis, dan keluargamu akan kubasmi. Oh, ampun. Ampun, Goh Rupa. Jangan lakukan itu. Aduh, kami percaya kau kuat. Kami tidak mungkin berani melawan kekuatanmu, Goh Rupa. Sekarang jawab pertanyaanku, Ki Buyut. Apa kau keberatan anak gadismu menjadi istri bapakku? Aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Sekarang? Kau harus bisa menjawabnya sekarang. Goh Rupa, aku minta waktu barang 2 atau 3 hari. Untuk merenungkan jawabannya. Wah, ini adalah persoalan yang penting. Lagi pula, aku harus membujuk Mandrasi agar mau menjadi istri bapakmu. Kau tinggal mengatakannya boleh atau tidak. Jawab. Jawab sekarang juga, Ki Buyut. Aku tidak akan pergi dari sini sebelum kau menjawab pertanyaanku. Kau lupa. Aku harus bicarakan soal ini dengan istriku dulu. Aku tidak mungkin memutuskannya sendiri. Berilah aku waktu, barang 2 atau 3 hari saja. Kurang ajar. Kalau kau tidak mau menjawab, kau akan pulang dalam keadaan babak belur. Rasakan. Aduh. Ampun. Ampun, Goh Rupa. Ampun. Awas, Ki Buyut. Ampun. Jaga Mandrasi anak gadismu itu baik-baik. Kami akan datang ke rumahmu untuk mengambilnya. Dan ingat. Kau berani menyewa pendekar dari daerah lain, kau berani membayar orang untuk melawan kami, keluargamu akan memperoleh bencana. Ini. Kepalan tanganku inilah yang membuat bencana. Aduh. Jangan, Goh Rupa. Jangan kau rusakkan tanaman jagungku. Waduh, bagaimana ini? Jangan, Goh Rupa. Sudahlah, cukup. Nanti rusak semuanya. Aduh, jangan. Thank you. Sati duduk di atas balai di emper belakang rumah kediaman Kibuyut Sadana. Matanya tidak lepas memandang lereng-lereng Gunung Arjuna yang disabut kabut. Angin pegunungan bertiup menerpa pohon-pohon, membawa udara sejuk. Diam-diam Mandrasi menghampiri Rakuti dan duduk di sebelahnya. Mandrasi tersenyum manja. Sekalipun baru kenal, mereka nampaknya sudah cukup akrab. Rakuti, ya. Apakah kau sudah mempunyai seorang pacar? Aku sudah mempunyai istri. Jadi kau sudah mempunyai istri? Iya. Kasihan sekali istrimu itu. Dia tentu merasa kesepian di rumah. Mengapa kau meninggalkan istrimu, Rakuti? Aku terpaksa meninggalkannya untuk sementara waktu. Istrimu pasti seorang wanita yang cantik. Benar bukan? Iya. Istriku cantik. Mereka, orang-orang di desaku juga mengatakan bahwa istriku cantik. Siapa nama istrimu, Rakuti? Si Tangsu. Si Tangsu. Si Tangsu artinya bulan purnama. Pasti istrimu secantik bulan purnama. Rakuti, mengapa kau tidak pulang menemui istrimu? Apa kau tidak merasa rindu kepadanya? Istriku tidak ada di rumah, Mandrasi. Tidak ada di rumah? Lalu di mana? Istriku diculik prajurit-prajurit Majapahit. Dia akan dijadikan wanita persembahan. Oh, iya. Aku juga sudah mendengar soal itu. Wanita persembahan. Konon kabarnya, Prabu Jayanegara gemar sekali bermain-main asmara dengan wanita-wanita cantik. Kalau istrimu terpilih menjadi wanita persembahan, tentulah istrimu seorang wanita yang sangat cantik. Sudahlah, Mandrasi. Aku tidak ingin bicara soal itu. Rakuti. Rakuti, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau lihat, Rakuti? Aku melihat lereng-lereng itu. Lereng-lereng yang tinggi dan selalu disebut kabut. Iya, pemandangan memang indah sekali tampak dari sini. Tapi aku sudah bosan melihatnya, Rakuti. Aku sudah setiap hari melihatnya. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa. Apakah di atas lereng-lereng itu masih dihuni manusia? Desa Kucara ini adalah desa paling ujung di bagian timur kaki Gunung Arjuna. Tak ada desa lagi di atas sana. Ya, entahlah. Mengapa hatiku berdebar-debar setiap kali melihat lereng-lereng itu? Apakah ada sesuatu yang pantas dilihat di sana? Tidak. Tidak ada apa-apa di sana. Kecuali bahaya, Rakuti. Bahaya? Bahaya apa? Sudahlah, Rakuti. Mengapa kau malah mengajak bicara soal lereng-lereng gunung? Tak ada yang istimewa. Lereng gunung hanyalah tonjolan-tonjolan batu padas. Lebih baik kita bicara soal lain saja. Tidak, Mandrasi. Aku ingin tahu lereng Gunung Arjuna. Lihatlah. Ikuti telunjukku ini. Lereng itu sangat tinggi. Bentuknya juga sangat aneh. Pada saat kabut sedang tipis, aku melihat lereng itu seperti kerajaan gaib. Dan hatiku bergetar setiap kali memandangnya. Aneh sekali kok ini. Mengapa kau bisa tertarik pada lereng gunung, Rakuti? Pasti ada apa-apanya di sana. Lereng itu seperti menyimpan suatu rahasia. Percayalah padaku. Tidak ada apa-apanya di atas lereng itu, kecuali bahaya. Kadangkala, kabut tebal turun menutupi separuh dari Gunung Arjuna. Lereng yang kau maksudkan itu hampir tidak pernah dijamah tangan-tangan manusia. Iya, hanya orang yang tidak waras mau pergi ke sana. Tolong, Mandrasi. Tolong, Mandrasi. Lihat ayahmu. Lihat ayahmu. Apa denganmu, ayah? Lihatlah, Mandrasi. Tubuhnya luka-luka. Aku sudah mengkhawatirkannya sejak semula. Dan sekarang benar-benar terjadi. Ada apa, ayah? Kau Kau anak muda, kau telah menyebarkan bencana di rumah ini. Aduh, mengapa kau masih juga belum pergi? Oh, mengapa kau tidak mau mengindahkan kata-kataku? Kau sengaja mau membuat hidup kami sengsara. Ayah, jangan berkata begitu. Rakuti tidak bermaksud apa-apa. Justru dia ingin menolong kita, Ayah. Dia tidak akan mampu menolong kita. Buktinya, lihat saja sendiri. Kau rupa mengajarku habis-habisan. Sekarang kita tidak mempunyai harapan lagi, Nyai. Tanaman jagungku habis dirusak kau rupa. Tanaman jagungku dicabut dan dipatah-patahkannya. Dewasa aku, mengapa kau timpahkan nasib seburuk ini pada keluarga kami? Jadi kau sudah bertemu dengan Gorupa, Ayah, anak laki-laki Kijarupi. Rakuti, cepat pergi dari sini. Kau tidak perlu takut, Kibuyut. Biar aku yang akan menghadapi anak laki-laki Kijarupi. Jangan. Lebih baik kau segera pergi. Kau tidak akan bisa menghadapinya, Rakuti. Rupa seorang laki-laki yang sangat kejam dan puas. Dia tidak segan-segan memukul orang. Aku sanggup menghadapinya, Nyai. Akan kucari dia. Jangan, Rakuti. Jangan. Orang itu berbahaya sekali. Dia bisa membinasakanmu. Iya. Ingat, Rakuti. Rupa bukan manusia sembarangan. Dia mempunyai aji kebal. Iya. Dia tidak mempan senjata tajam. Di desa ini tidak ada yang berani melawan Gorupa. Karena itu sebaiknya kau pergi. Cepat tinggalkan tempat ini. Ini demi kebaikanmu sendiri. Ya, biarlah kami sendiri yang akan mengatasi kesulitan ini. Iya. Sebenarnya aku ingin menolong kalian. Tapi karena Kibuyut keberatan, baiklah, aku akan pergi. Ya, bagus. Cepatlah pergi. Lebih cepat, lebih baik. Mereka pasti akan datang kemari. Rakuti dengan hati berat melangkah ke halaman. Mendadak Mandrasi memburunya. Gadis desa Kucara itu menghadang langkah-langkah Rakuti. Rakuti, apa kau benar-benar mau pergi? Sepertinya Kibuyut tidak senang menerima kehadiranku. Jadi aku terpaksa pergi. Jangan, Rakuti. Jangan pergi. Aku tidak bermaksud menimbulkan kesulitan di dalam keluargamu, Mandrasi. Justru aku ingin menolong kalian. Tapi rupanya Kibuyut tidak percaya kepadaku. Ayahku ketakutan. Dia takut Gorupa marah dan berbuat nekat. Tapi kau jangan pergi, Rakuti. Kau sudah berjanji mau tinggal beberapa hari di rumahku, bukan? Bagaimana aku bisa tinggal di rumahmu, Mandrasi? Sudah jelas ayahmu mengusir aku. Maafkan, Rakuti. Maafkan sikap ayahku. Begini saja. Ayolah, ayo ikut aku. Aku tahu tempat persembunyian yang aman. Ayo, Rakuti, ikut aku. Mandrasi menarik-narik tangan Rakuti. Mereka berlari-lari kecil ke arah belakang rumah. Mandrasi menuju ke suatu tempat dan mereka pergi ke sana. Tempat itu ternyata sebuah rumah batu yang bersusun-susun sederhana. Tempat apa ini, Mandrasi? Aku sendiri tidak tahu, Rakuti. Rumah batu ini sudah ada sebelum aku dilahirkan di muka bumi. Dulu tempat ini biasa dipakai untuk ternak. Dulu kami mempunyai banyak sekali domba gunung. Jika hujan, mereka berteduh di sini. Batu-batu gunung seperti ini bukan susunan tangan-tangan manusia. Iya, menurut ayahku juga begitu. Mungkin alam yang telah menyusunnya. Tangan-tangan alam. Dan kami tinggal memanfaatkannya. seperti sekarang ini, Rakuti. Bukankah tempat ini cukup aman untuk bersembunyi? Kukira tidak terlalu aman. Iya, setidak-tidaknya kita bisa bersembunyi di sini untuk sementara. Mandrasi. Iya. Aku melihat sepertinya Ki Buit Sedana takut sekali berhadapan dengan Ki Jarubi. Katanya mereka pernah bersahabat. Iya, dulu. Dulu ayah dan Ki Jarubi merupakan dua orang sahabat. Tapi mungkin sekarang persahabatan mereka harus berakhir. Mengapa kau tidak mau saja dikawinkan laki-laki tua itu, Mandrasi? Dia kaya raya. Kau bisa mendapat banyak warisan. Rakuti, sampai hati kau berkata demikian. Aku tersinggung. Kau pikir aku ini wanita apa? Aku bukan mencari harta benda. Aku mencari kebahagiaan. Biasanya seorang wanita sangat mendambakan harta benda. Mereka senang hidup mewah. Mereka senang berpakaian bagus dan makan enak. Mereka senang berpesta-pesta dan bergaul dengan sesama temannya, wanita-wanita kaya. Tidak semuanya begitu. Aku lebih senang menjadi orang sederhana. Rakuti, kalau saja... Apa yang ingin kau katakan, Mandrasi? Tidak, tidak jadi. Aku takut kau marah. Katakan saja. Kalau saja apa? Kalau saja kau mau tinggal di sini selamanya, aku akan senang sekali. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin, bukan? Kau pasti merindukan istrimu. Aku mempunyai sebuah cita-cita. Aku harus mengejar cita-citaku itu. Apa cita-citamu, Rakuti? Mungkin kau tidak akan percaya. Aku ingin menjadi Raja Mandrasi. Aku ingin menjadi Raja Majapahit. Semua ini gara-gara dia, Nyai. Gara-gara orang asing itu. Aku sudah memperingatkan sejak semula. Tapi kau malah menerimanya. Sekarang akibatnya menjadi seperti ini, Nyai. Ia bermaksud baik, Ki. Dia mau menolong kita. Kita tidak membutuhkan pahlawan, Nyai. Apa kita harus menolak keinginan baik seseorang? Kurasa tidak sepantasnya kita bersikap begitu. Sudahlah. Kita tidak tahu siapa orang itu. Orang yang namanya Rakuti. Yang jelas, kita tahu dia datang dengan membawa kesulitan. Membuat kita harus mengalami kesulitan. Itu saja yang aku tahu. Ya, memang. Mungkin dia bermaksud baik. Tapi akibatnya, siapa yang harus menanggungnya, Nyai? Kita-kita juga kan, Nyai? Keluarga kita yang harus menanggung. Orang itu bisa pergi kapan saja, semau hatinya. Sedangkan kita harus tetap tinggal di sini dan menghadapi Ki Jarubi dan anak laki-lakinya itu. Ya, inilah kesulitan kita sekarang, Nyai. Semuanya sudah terlanjur, Ki. Kita mau apa lagi? Ya, memang, Nyai. Semuanya sudah terlanjur. Sekarang kita tinggal menunggu. Setiap saat Jarubi dan Gohrupa pasti akan datang kemari. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kecuali menyerahkan Mandrasi anak gadis kita. Aku sudah menolak kehadiran Rakuti, orang asing itu. Tapi kau menerimanya, Nyai. Sekarang akibatnya seperti ini. Kau rupa menganiaya aku. Sudahlah, Ki. Semuanya sudah terlanjur. Mau apa lagi kita? Iya, memang. Semuanya sudah terlanjur. Sekarang kita tinggal menunggu. Setiap saat, Jarubi dan anak laki-lakinya pasti datang kemari. Baru saja Kisadana selesai mengucapkan kata-katanya, dua ekor kuda datang memasuki halaman rumahnya. Ternyata mereka adalah Kicarupih dan Gohrupa. Kicarupih segera melompat turun dari punggung kudanya, kemudian menempatkan kuda itu di bawah pohon. Gohrupa mengikuti apa yang dilakukan ayahnya. Kau harus berhati-hati, Gohrupa. Kalau orang itu masih ada di sini, dia bisa menimbulkan kesulitan. Jangan khawatir, Pak. Aku akan membuat mulutnya bercucuran darah. Kok sepi sekali? Lampu ruangannya menyala. Mereka pasti ada di dalam. Ayo, Gohrupa. Kicarupih melangkah dengan penuh keyakinan. Gohrupa mengikuti di belakangnya. Mereka segera naik ke ruangan pendopo dan menghampiri pintu. Sadana! Sadana! Buka pintu! Sadana! Sadana! Cepat buka pintu rumahmu! Aku mau bicara denganmu! Tidak ada jawaban. Gohrupa, apa yang akan kau lakukan? Kukira pintu ini harus didobrak. Sadana, rupanya kau ada di dalam. Mengapa kau tidak mau membukakan pintu untukku? Apakah kau sudah melupakan persahabatan kita? Kau lihat sendiri keadaanku, Jarube. Lihatlah, anakmu telah menganiaya aku. Iya, dan sekarang anakmu telah merusakkan pintu rumah kami. Apakah itu namanya bersahabat? Semua ini bukan salahku. Salahmu sendiri, Sadana. Apa kesalahanku, Jarupi? Kau tidak mungkin melindungi Mandrasi, anak gadismu itu. Kau menyewa tukang pukul dari mana, Sadana? Kau menyewa pendekar dari mana? Percuma. Percuma saja. Pendekarmu itu pasti tidak akan dapat mengalahkan anakku. Jarupi, aku tidak pernah menyewa orang. Akan ku bayar dengan apa? Aku sendiri hidup hanya sekedar bisa makan dan berpakaian secara pantas. Tapi sekarang kami sekeluarga menemui kesulitan baru. Anakmu telah merusak tanaman jagungku. Iya. Apa yang bisa kami panen sekarang untuk makan keluarga kami? Itu soal mudah, Sadana. Kalau kau mau menuruti keinginanku, semuanya bisa diatur. Aku orang kaya. Aku bisa memberimu sejumlah uang. Tapi tentu saja harus ada imbalannya, Sadana. Mandrasi harus kau serahkan padaku. Jarupi, sampai hati kau ingin mengawini anakku Mandrasi. Dia seperti cucumu sendiri. Kau pernah menimang-nimang bocah itu ketika masih kecil. Kau pernah menggendongnya kemana-mana. Bagaimana kau bisa sampai hati ingin mengawininya? Ingatlah, Jarupi, kita ini sudah semakin tua. Orang tua semakin banyak yang dilihat. Karena itu harus menjadi semakin arif. Barangkali kita hidup tidak akan lebih lama lagi. Untuk apa semua ini, Jarupi? Janganlah mengumbar hawa nafsu. Sadana! Aku datang kemari tidak untuk mendengar khotbahmu. Tahu? Aku datang untuk mengambil Mandrasi. Di mana dia sekarang? Awas kau, Sadana. Aku tidak main-main. Akan ku geledah rumahnya, Pak. Rupa melangkah ke dalam, matanya liar mencari kesana kemari. Meja kursi digulingkan, lemari dibongkar, semua perabotan diacak-acak, diaduk-aduk. Tapi nampaknya dia tidak dapat menemukan gadis yang dicarinya. Goh Rupa nampak kesal, demikian pula Kicarupi. Ah, tidak ada, Pak. Mungkin dia sudah kabur. Sadana, di mana Mandrasi kau sembunyikan? Kami tidak tahu, Jarupi. Tidak tahu. Aku sendiri sedang merawat luka-luka suamiku. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Apa katamu, Nyai? Mereka? Iya. Jadi Mandrasi bersama orang lain. Kurang ajar. Awas. Kalau kalian tidak mau mengatakan di mana Mandrasi sekarang, aku akan membakar rumah ini. Akan kubakar sampai habis. Jangan, jangan, Jarupi. Jangan. Aduh, kami sekeluarga sudah hidup susah. Bagaimana kalau kami sampai tidak mempunyai rumah, Jarupi? Karena itu turutlah keinginanku, Sadana. Kalau kau menyerahkan Mandrasi, aku akan menanggung semua biaya hidupmu sekeluarga. Tapi sebaliknya, kalau kau berusaha menyembunyikan anak gadismu itu, hidupmu akan sengsara. Kau tidak mempunyai sandang pangan lagi. Dan kau tidak akan mempunyai atap untuk berteduh. Rumah ini akan kubakar. Sudahlah, Jarupi. Jangan kejam-kejam. Iya. Sampai hati kau melakukannya. Anak gadismu, Nyai. Aku hanya menginginkan anak gadismu. Cepat, katakan di mana dia sekarang. Bagus. Jadi kalian memilih rumah ini dibakar. Kau lupa, tumpahkan lampu ruangan itu. Ambil minyak gerak, hiram dinding-dindingnya, dan bakar. Jangan, Jarupi. Jangan lakukan. Aduh, bagaimana jangan, ini, Ki? Jangan, Jarupi. Jangan. Baiklah, kami menyerah. Apa artinya menyerah? Kau boleh mengambil Mandrasi, anak gadis kami. Mengapa tidak dari tadi, Sadana? Mengapa kami harus berlaku kasar kepada sahabat sendiri? Kita ini sahabat. Sejak dulu kita bersahabat. Aku tidak segan-segan membantu keluargamu. Tapi kau juga harus memperhatikan keinginanku. Itu namanya bersahabat. Sekarang katakan, di mana Mandrasi berada? Nyai, katakanlah Nyai. Ayo, Nyai. Belakang, Jarupi. Mereka bersembunyi di rumah batu. Dan sunyi tempat ini. Tidak terlalu gelap. Ada cahaya bintang-bintang. Aku heran, Rakuti. Bagaimana kau bisa mempunyai cita-cita ingin menjadi raja? Bagiku tidak ada cita-cita yang melambung terlalu tinggi. Setiap orang boleh mempunyai cita-cita. Menjadi apa saja. Asal jangan menjadi dewa. Tapi bukankah raja itu berdasarkan keturunan? Orang bisa menjadi raja karena dia anak raja. Atau paling tidak, dia kerabat bangsawan. Tidak ada yang mengharuskan begitu, Mandrasi. Seorang raja tidak harus berdasarkan keturunan. Tapi sepengetahuanku begitu, Rakuti. Pengetahuanmu itu juga berdasarkan keturunan. Sedang pengetahuanku adalah pengetahuan bebas. Kupikir setiap orang bisa menjadi raja, asal dapat menumpuk kekuatan yang besar. Raja itu juga manusia biasa. Dia duduk, makan, dan tidur seperti hanya manusia-manusia yang lain. Hanya karena kekuasaannya yang besar, maka dia tampak seperti dewa. Tapi jelas dia bukan dewa. Dia hanyalah manusia biasa. Kekuasaannya bisa direbut oleh orang lain, dan raja itu bisa diusir dari istana. Rakuti, kata-katamu itu mengerikan sekali. Aku takut mendengarnya, Rakuti. Aku belum pernah mendengar ada orang yang berani berkata-kata seperti itu. Hati-hati, Rakuti. Janganlah aku berkata-kata seperti itu pada sembarang orang. Bisa berbahaya. Kau bisa ditangkap. Terima kasih atas peringatanmu, Mantrasi. Aku dapat melindungi diriku dengan baik. Ketika mereka sedang bercakap-cakap lirih di dalam rumah batu, pada saat itulah muncul dua sosok tubuh manusia. Ki Jarupih bergegas melangkah diikuti Goh Rupa. Lihat, Rakuti, ada yang datang. Tenang saja, mereka mencari kesulitan. Rakuti, itu Goh Rupa. Goh Rupa dan Ki Jarupih datang. Bagaimana ini? Tenang saja, kita tidak perlu takut menghadapi orang-orang seperti itu. Biar saja mereka datang kemari. Kita tidak perlu lari. Janganlah menjadi orang berjiwa pengecut. Hei! Mandrasi! Mandrasi! Keluarlah! Ini! Aku datang untuk menjemputmu, orang manis! Jangan begitu! Apa yang kau lakukan di dalam situ, ha? Cepat keluar! Kau tahu, aku ini orang tua yang tidak sabaran. Menjijikkan sekali. Jijik aku mendengar suara Ki Jarupih. Seperti suara seekor domba tua. Biar saja dia berkata-kata. Kita tunggu saja. Aku ingin tahu sampai sejauh mana keberaniannya. Mandrasi! Ayo, keluar! Kau lihat, aku datang bersama siapa? Kau lupa! Kau tahu siapa itu Goh Rupa, Mandrasi? Hai! Kalau kau masih bersembunyi di situ, aku akan datang untuk membongkar rumah batumu. Jangan membuat kami marah, Mandrasi. Kalau kami sampai marah, kalian akan menyesal. Aku tahu, Mandrasi. Kau di dalam bersama laki-laki itu, bukan? Awal kau, Mandrasi. Bapamu sudah menyerah. Dia sudah menyerahkanmu kepada Ki Jarupih. Kau harus mau menjadi istriku. Kau tidak mempunyai pilihan yang lain, Mandrasi. Mandrasi, kau harus menjadi istri Jarupih. Jadi kau tidak mau keluar. Baik, salahmu sendiri. Cepat ke rumah. Ya, aku akan datang untuk mendobrak rumah batumu. Belum sampai Goh Rupa melompat ke depan, pada saat itulah Rakuti dan Mandrasi muncul hampir bersamaan. Mandrasi berjalan ketakutan di belakang Rakuti. Bagus, bagus. Akhirnya kau keluar juga. Tapi sayang sekali. Mengapa kau harus keluar bersama laki-laki itu? Nah, benar bukan? Laki-laki itu. Lihat ke rupa. Laki-laki itulah yang berani melawan bapakmu. Dia berani menghadang jalanku ketika Mandrasi sudah hampir kutangkap. Dia itulah orangnya. Hei, siapa namamu? Namaku Rakuti. Kau boleh pergi sekarang. Sayang sekali, aku tidak bermaksud pergi. Jadi kau mencari mati? Kaulah yang mencari kesulitan. Kau minggir dulu, Pak. Biar orang ini kubereskan. Rupanya dia belum tahu siapa Goh Rupa. Ya, cepat bereskan dia, anakku. Bereskan orang asing itu. Dan setelah itu, kita gendong bersama-sama Mandrasi ke rumah. Cepat Goh Rupa. Hei, orang asing, bersiaplah. Kau akan segera tahu siapa Goh Rupa. Goh Rupa segera menyerang. Rakuti berkelit ringan. Pertarungan sengit terjadi. Goh Rupa terus memburu Rakuti dengan serangan-serangan gencar. Tapi Rakuti selalu dapat menepis ataupun menghindarkan diri dengan manis. Rakuti heran. Beberapa kali dia dapat menyerangkan pukulan. Tapi nampaknya Goh Rupa mempunyai daya tahan tubuh luar biasa. Akhirnya, Rakuti mengeluarkan tombak Padmayoni. Ayo Rakuti, pilih mana dagingku, pilih mana dagingku yang paling empuk. Benar, Goh Rupa mempunyai aji kebal. Tombak Padmayoniku ternyata tidak mempan, tapi aku akan mencobanya lagi. Bagaimana Rakuti? Lebih baik kau menyerah. Kau tidak akan menang melawan Goh Rupa. Kau percaya? Aku dapat mematah-matahkan tombakmu itu seperti ranting-ranting kering. Hei, lihat saja nanti. Sekarang kau baru tahu siapa anakku. Kau orang asing. Seharusnya kau tidak boleh berbuat kurang ajar di sini. Sekarang kau kena batunya. Goh Rupa akan segera melumpuhkanmu. Ayo, tusuk lagi. Apa yang kau tunggu? Lihatlah, anakku masih berdiri tegak. Tombakmu itu ternyata tidak ada apa-apanya. Sebaiknya senjatamu itu kau buang ke cemberan. Teruskan Goh Rupa. Teruskan pertarungan sehingga kau dapat melumpuhkan orang itu. Buntir saja batang lehernya. Buat kakinya menjadi cacat. Teruskan Goh Rupa. Sementara aku akan mengurusi Mandrasi. Ayo Mandrasi. Tidak. Pergi. Ayo. Pergi ke Tua Bangka. Pergi kemana? Ayo bocah manis. Tidak. Ayo. Gendong kau pulang ke rumahku. Tidak. Tolong. Rakuti masih berhadapan dengan Goh Rupa, sementara Kicarupih mulai mengejar Mandrasi yang lari terpirit-pirit. Nah saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini.